Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk dapat menjalankan kehidupan ini berasaskan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita bagaimana mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mengkaji surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah pernyataan dari para malaikat. Malaikat tidak satu, maka disebutkan dengan jamak qalu. Sebenarnya untuk menyelesaikan menurunkan azab satu malaikat pun sudah cukup, tapi di sisi lain Allah berkehendak bagaimana supaya penampilan malaikat tidak terlihat secara nyata di hadapan kaum Nabi Lut, dan di sisi lain bahkan Nabi Lut sendiri pun tidak tahu bahwa mereka ini adalah para malaikat yang berwujud dengan wujud manusia. Kita juga pernah menemukan bagaimana malaikat atau manusia yang berpenampilan menarik layaknya seperti malaikat. Kita menemukan sosok Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan in haza illa malakun karim, ini adalah tidak lebih dari malaikat yang sangat tampan, sangat mulia. Begitulah ketampanan malaikat, dan di sini ditemukan mereka berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, bal ji'naka, kami datang kepadamu wahai Nabi Lut, bima kanu fihi yamtarun, karena mereka selalu membuat keonaran, karena mereka selalu mendustakan azab Allah. Tujuannya apa? Untuk menurunkan azab tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keonaran yang dilakukan oleh satu kaum membuat orang-orang baik merasa risih. Tidak saja pada zaman Nabi Lut, dari dahulu sampai sekarang pun akan terus terjadi pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Walaupun demikian, sebagaimana ayat yang kita kutip tadi, ja'al haqq, kebenaran akhirnya akan datang, dan kejahatan, kebatilan akhirnya akan sirna. Innal batila kana zahuqa, karena memang sifat dari kebatilan, kejahatan itu memang harus lenyap di bumi ini. Jadi di sini terlihat sepintas kejahatan itu meruak di Indonesia, muncul di permukaan, tapi sebenarnya di dalam ayat yang lain itu bagaikan buih yang mengambang di udara. Fa ammazzabadu fayazhabu zufaa, yang serpihan, yang terlihat megah dan mewah itu sebenarnya adalah buih-buih di atas permukaan air yang akan sirna. Wa amma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan mengendap dan dia akan bertahan. Karena apa? Karena dia menimbulkan manfaat. Begitulah akhlak yang mulia akan dicintai oleh orang. Sementara akhlak yang bejat dan salah akan dibenci oleh orang. Tidak saja rupanya manusia yang benci, dalam ayat ini kita menemukan bagaimana malaikat pun mengutuk orang yang berbuat jahat, dan di sisi lain tentu saja malaikat pun senang sehingga dia ingin menyelamatkan orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama. Dia benci dengan kebejatan kaum Lut, tapi dia sangat sayang kepada kaum Lut dan para pengikutnya yang beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Untuk lebih jelasnya tentang ayat 63 ini di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta penjabaran yang lebih mendalam. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kalau kita ikuti ayat per ayat setiap harinya, terutama sekali ayat-ayat yang menjadi pembahasan kita pada beberapa hari terakhir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang menariknya di dalam ayat 63 ini, setelah Allah menjelaskan tentang kedatangan malaikat, maka di dalam ayat 63 ini malaikat memberikan informasi kabar tentang apa sebenarnya menjadi misi kedatangan mereka. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kami datang untuk mendatangkan azab terhadap apa yang selalu mereka dustakan. Di dalam ayat lain kita bisa mendapatkan keterangan yang jauh lebih jelas, di mana para malaikat mengatakan inna munajjuka wa ahlaka illa mra'ataka kanat minal ghabirin. Sesungguhnya kami datang untuk menyelamatkanmu wahai Nabi Lut, begitu juga dengan ahlaka, ya, kecuali illa mra'ataka, kecuali istri-istri kamu, ya, kanat minal ghabirin, termasuk daripada orang-orang yang tidak terselamatkan. Inna munziluna ala ahli hazil qaryati rijzam minas sama'i bima kanu yabsukun. Kami akan turunkan dari langit terhadap atas desa ini azab yang begitu dahsyat atas sikap fasik mereka. Jadi ini keterangan yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam. Barulah setelah itu kegelisahan Nabi Lut menjadi sirna dan kemudian menjadi tenang kembali, dan dia melayani tamunya sebagaimana biasa. Para pendengar rahimakumullah, yang menarik di dalam kisah ini adalah bahwa ternyata kita mendapatkan tentang apa yang menjadi fungsi dan tugas malaikat di dalam kehidupan ini. Malaikat selain daripada tugasnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas akan ada malaikat yang membawa kebaikan, berita kebaikan, dan memelihara kehidupan di atas permukaan bumi ini, dan ada malaikat yang memang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rekonstruksi, perubahan-perubahan, ya, perbaikan-perbaikan terhadap suatu kaum. Kalau kita lihat kondisi kaum Nabi Lut alaihi salam sudah sangat begitu mengkhawatirkan. Perilaku seksual yang sudah menyimpang, kemudian keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ini sudah hampir-hampir tidak mungkin lagi diperbaiki dengan cara yang biasa. Oleh karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan cara yang luar biasa untuk menukar kembali, untuk memperbaiki kembali kondisi masyarakat itu, yaitu dengan jalan mengutus malaikat-malaikatnya. Dan yang terjadi adalah sebagaimana diceritakan bahwa ternyata azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut ini adalah azab yang sifatnya pembumi hangusan, ya, penghancuran habis-habisan, di mana tanah itu akan dibalik sehingga akhirnya tidak ada satupun orang-orang yang mungkar yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi yang begitu sangat mengkhawatirkan, dalam kondisi di mana kemungkaran begitu sudah sangat tersebar di dalam kehidupan ini, kalau ternyata tangan manusia tidak mampu lagi berbuat banyak, kalau pada saat utusan-utusan Allah tidak mampu lagi berbuat untuk memperbaiki kondisi masyarakat, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di dalam suatu keterangannya, bahwa pada saat suatu masyarakat tidak mampu lagi diperbaiki dengan cara yang baik, dengan syariat-syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan untuk memperbaiki, baik dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang lain. Oleh karena itu kita harus waspada, kita patut untuk waspada. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini di negara di saudara kita di Mesir, di mana terjadi usaha untuk menggulingkan pemerintahan, ini adalah suatu hal yang masih normal, di mana ada usaha masyarakat untuk yang mengklaim bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang zalim dan otoriter, dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Akan tetapi dalam kondisi di mana suatu masyarakat tidak sadar dengan kezaliman yang sudah begitu sangat parah, tidak sadar dengan berbagai kemungkaran yang sudah begitu merajalela di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ikut mengambil andil di dalam kemungkaran tersebut, banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, Maka dalam hal ini, kalaupun tidak ada dari luar yang menghancurkannya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan turun tangan untuk menghancurkan masyarakat tersebut. Ini yang harus kita wanti-wanti. Karena memang di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan di mana Allah dengan sangat keras dengan mengatakan in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau ternyata kamu melakukan tindakan-tindakan negatif, berpaling daripada ajaran Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu lagi siapa Tuhannya, tidak tahu lagi melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi membedakan ini ibu, ini saudara, semua disamakan saja ya, terjadi kasus perkosaan bahkan terhadap ibu kandung sendiri, anak kandung sendiri, tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yastabdil qauman ghairakum, akan terjadi pembersihan besar-besaran, akan terjadi penghancuran besar-besaran di mana kaum yang melakukan kemungkaran itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan keberadaannya di muka bumi dan akan diganti dengan generasi-generasi yang tidak akan sama dengan mereka. Jadi di dalam kehidupan ini, sebagaimana tadi ayat yang dilansir oleh Ustaz Jenal Arifin, iza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu akan hapus, pupus, dan hilang. Ya, inilah sunnatullah yang Allah perlakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, selagi masih ada daya dan upaya, mari kita berusaha untuk menjaga masyarakat kita, menjaga keluarga kita, berusaha untuk bagaimana kehidupan masyarakat ini adalah kehidupan masyarakat yang mampu dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, tentunya keburukan jugalah yang akan kita rasakan sebagai dampaknya. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 63 ini dapat kita ambil kesimpulan di penghujung pertemuan kita, bahwa pertarungan antara baik dan buruk itu terus berlanjut dari sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat kelak. Tinggal kita mau berada di kelompok orang-orang yang baik dan membela kebaikan dan kebenaran, atau berada di posisi yang buruk dan membela kejahatan dan keburukan. Kita menemukan bahwa para malaikat dan manusia yang memiliki hati nurani seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan para nabi lainnya, semua adalah pelopor-pelopor kebaikan dan mereka adalah tetap membela kebaikan. Dan puncak dari pelopor itu kita temukan pada sosok diri Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang lain dari pernyataan kita ini, jadilah orang yang baik. Dalam bahasa Inggris kita menemukan dengan istilah good boy. Karena apa? Karena memang Tuhan itu bersifat baik. Allah menginginkan kebaikan. Dan Allah memiliki nama-nama terbaik. Al-Asma, Al-Husna. Mengimplementasi dari kebaikan ini adalah menunjukkan seorang yang beriman kepada Allah adalah orang yang berbaik dan memiliki hati nurani. Untuk menyampaikan ajaran Islam yang baik ini, tentu saja Islam menginginkan dengan cara-cara yang terbaik. Kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang-orang ke jalan agamamu, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izah hasanah. Kalaupun harus menasihati, tidak harus di depan umum dengan menyebutkan namanya sehingga mempermalukan, tetapi ajaklah dia berdialog berdua dengan cara yang baik dan sopan penuh kesantunan. Kalaupun harus terakhir berdialog, wajadiluhum, bermujadalahlah dengan cara terbaik, billati hiya ahsan. Berdialog, menyelesaikan perdebatan, karena kita tidak menginginkan kemenangan tercuat, tetapi kita menginginkan kebenaran muncul di permukaan, kebaikan tumbuh di benih, di hati nurani orang yang kita ajak berdialog. Bila demikian adanya, maka kita menemukan sosok para nabi adalah pelopor kebaikan dan menyampaikannya dan menyampaikan kebaikan itu dengan cara-cara yang terbaik pula. Mudah-mudahan pelajaran yang kita petik dari ayat 63 ini dapat kita implementasikan di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.